Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du faqala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa hay'atuha khamsata asara khaslatan dan sunnah hay'ah dalam salat ada 15 poin. Yang pertama adalah raful yadaini inda takbiratul ihram wa inda ruku' wa inda raf'i minhu. Mengangkat dua telapak tangan pada saat takbiratul ihram, pada saat ruku' dan pada saat bangkit dari ruku'. Ya, catatan kaki, demikian pula pada saat bangkit dari tasawuf awal berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ra'aitu aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka takbir, membuka sholat dengan baca takbir dan Nabi mengangkat kedua tangannya hatta yukabir sehingga Nabi bertakbir, hatta sehingga Nabi jadikan kedua telapak tangannya lurus dengan dua pundaknya. Dan jika beliau mengucapkan Allahu Akbar untuk rukuk, maka beliau pun melakukan hal semacam itu. Demikian pula ketika beliau mengucapkan sami Allah liman hamidah, dan melakukan hal semisal itu. Faqal, dan beliau kemudian mengatakan Rabbana walakal hamdu. Dalam satu riwayat, dan jika beliau bangkit dari dua rakaat, maka beliau mengangkat dua tangannya. Dan Nabi tidak melakukan hal tersebut, yaitu mengangkat tangan hina yasjudu ketika hendak sujud. Demikian pula ketika tidak pula mengangkat tangan ketika mengangkat kepalanya dari sujud rahul khamsah. Kemudian meletakkan tangan kanan pada tangan kiri. Berdasarkan hadis adalah manusia diperintahkan untuk seorang itu meletakkan tangan kanannya pada hastanya. Rawi Bukhari. Dan dalam hadis ini tidak disebutkan letaknya di hasta. Letak tangan kanan di hasta itu di sebelah mana? Namun dijelaskan dalam hadis Abu Dawud dan Nasa'i, kemudian Nabi meletakkan tangan kanannya pada punggung telapak tangan kiri, warasakh, dan rasakh itu pergelangan minasai dari hasta. Maka beliau meletakkan telapak tangannya di telapak tangan kiri, pergelangan tangan dan sedikit hasta. Diriatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya dari hadis Wa'il bin Hujr, beliau mengatakan, aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah meletakkan tangan kanannya pada tangan kirinya pada dadanya. Pada dada. Dan siapa yang meletakkan tangannya di posisi jantung, maka dia telah meletakkan tangan di dada. Karena menurut Al-Quran, posisi jantung itu sudah dada. Walakin ta'mal qulubul lati bisudur. Karena Allah mengatakan, akan tetapi butalah jantung, butalah hati yaitu jantung yang ada di dada. Maka Allah menyebut daerah jantung sudah masuk dalam kategori dada. Watawajuhu, kemudian mengucapkan doa istiftah atau doa iftitah. Ya, karena doa yang dipilih dalam madhab Syafi'i itu wajah tu wajhiya, maka doa iftitah disebut tawajjuh. Berdasarkan hadis adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika berdiri hendak salat beliau mengucapkan takbir kemudian mengucapkan wajah tu wajhiya lillati fatara samawati wal ard hanifan muslima wa ma'ana minal musyikin Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Rawal khamsa ilal Bukhari. Kemudian setelah mengucapkan doa istiftah, baik wajahtu atau doa iftitah yang lain, wal isti'adatu, kemudian mengucapkan ta'awud. Kapankah ta'awud diucapkan? Fi kulli rakaatin, di setiap rakaat. Rakaat pertama mengucapkan ta'awud, rakaat kedua mengucapkan ta'awud, dan seterusnya. Sebagian ulama mencukupkan diri ta'awud pada rakaat pertama. Namun insya Allah yang kuat ta'awud pada setiap rakaat. Dan ini juga pendapat yang dipilih oleh Al-Albani di sifat salatin Nabi. Ta'awud itu tiap rakaat. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, jika engkau hendak membaca Al-Qur'an, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Dan setiap orang masuk rakaat baru, maka dia hendak membaca Al-Qur'an, yaitu Al-Fatihah. Wal jahru fi mawdhihi, dan membaca Al-Fatihah dan surat secara jahar fi mawdhihi, jika di tempatnya jahar. Kapan itu tempatnya jahar? Yaitu ketika sholat subuh, dua rakaat pertama isya ain, dua isya. Jadi maksud dengan dua isya adalah maghrib dan isya. Dan sholat jumat, sholat dua hari raya, sholat gerhana rembulan, sholat istisqa, sholat taraweh, witir di bulan Ramadan, dan dua rakaat tawaf jika rakaat tawaf itu dikerjakan pada waktu malam atau waktu subuh. Dalil kalau sholat subuh itu dianjurkan jahar berdasarkan hadis Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imam sholat subuh untuk kami di kota Mekah, maka Nabi membuka sholatnya dengan membaca surat Al-Mu'minin hatta ja'a dzikru Musa wa Harun, sampai ayat yang menyebut Musa dan Harun atau menyebutkan Isa. Ardhatu sal'atun, maka Nabi batuk. Setelah batuk, faraka'a, Nabi ruku. Rahu Saikhani. Sedangkan salat maghrib itu jahar berdasarkan hadis Jubair bin Mut'im, beliau mengatakan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat At-Tur ketika salat maghrib. Berarti Nabi jahar. Sedangkan salat isya, maka berdasarkan hadis Al-Bara radhiyallahu anhu, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat isya membaca surat At-Tin wa Zaitun, diriatkan oleh Al-Khamsah ila Abu Dawud. Namun sini muhakkik tanggung ya, tidak memberikan dalil untuk Jumat, Id dan seterusnya. Namun insyaallah itu Jumat benar dalil, Id demikian juga gerhana, istisqa dan tarawih. Namun perkataan muhakkik dua rakaat tawaf itu juga jahr fihi nadzar. Dua rakaat tawaf kalau malam atau ketika subuh, kata penulis ini jahar, ini satu hal yang membutuhkan dalil. Kemudian al-israr, dan membaca sir fi mawdhihi, di tempatnya. Kapan itu tempatnya? Itu selain rakaat-rakaat salat yang disebutkan dalam jahar. Mengingat hadis, ada orang yang bertanya pada Khobab, biayi syai'in, dengan tanda apakah kalian mengetahui Nabi membaca ya, di salat duhur dan asar? Maka Khobab mengatakan dengan bergoyang-goyangnya, bergerak-geraknya jenggot beliau. Jadikanlah Bukhari dan Abu Dawud. Maka di sini menunjukkan Nabi berjenggot, dan jenggot Nabi nampak bergerak-gerak ketika salat duhur dan asar. Dan ini menunjukkan kalau Nabi sir. Kalau tidak, maka mereka para sahabat mengetahui Nabi membaca dengan mendengarnya. Wa ta'minu, dan mengucapkan amin. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza amana al-imanu fa aminu." Jika imam hendak mengucapkan ucapan amin, maka hendaklah kalian mengucapkan amin. Siapa saja yang ucapan aminnya berbarengan dengan ucapan amin malaikat, maka diampunilah dosa-dosanya yang lewat. Untuk makna hadis idza amana al-imamu, yang benar maknanya adalah jika imam hendak mengucapkan amin. Artinya ketika imam selesai ad-dhalin, maka ucapkanlah amin. Dan ini takwil. Kenapa? Karena zahir hadis aminnya makmum kalau imam sudah selesai amin. Idza ammanal imamu, jika imam telah selesai mengucapkan amin, kalian para makmum tidaklah mengucapkan amin. Maka zahir hadis aminnya makmum setelah imam selesai mengucapkan amin. Dan ini menunjukkan kalau imam juga mengucapkan amin. Maka di sini ditakwil, dan takwil ini adalah benar. Kenapa? Karena berdasarkan hadis yang lain. Dalam hadis yang lain dikatakan, jika imam telah membaca waladhalin fakulu amin, ucapkanlah amin. Maka kita kompromikan dua hadis ini dengan kita katakan idza ammanal imamu, maknanya idza aradal imamu ta'mina, jika imam sudah hendak mengucapkan amin. Maka kita takwil sebagaimana kita takwil fa idza qara'tal qur'an fasta'id billah, jika engkau telah membaca Al-Qur'an berta'awudlah, kita katakan jika engkau hendak membaca Al-Qur'an. Maka hadis ini nasibnya sama dengan ayat Al-Qur'an tentang masalah ta'awud dalam membaca Al-Qur'an. Kemudian berikutnya adalah membaca surat setelah Al-Fatihah. Surat setelah Al-Fatihah ini dibaca fi sholati sunnah, untuk sholat yang dua rakaat atau dua rakaat pertama dari sholat yang berjumlah empat rakaat atau tiga rakaat, berdasarkan hadis Abu Qatadah radhiallahu anhu, karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ketika sholat duhur di dua rakaat yang pertama dengan umul kitab yaitu Al-Fatihah dan dua surat, dan di dua rakaat yang terakhir dengan baca Al-Fatihah. Wayusmi'una al-ayata ahyanan, dan terkadang Nabi memperdengarkan bacaan ayat setelah Al-Fatihah. Ahyanan, kadang-kadang. Maka di sini dalil bolehnya kadang-kadang jahr ketika sholat duhur. Di sini dalil bolehnya kadang-kadang, tidak sering, jahr untuk sholat duhur. Witawil, dan Nabi memanjangkan rakaat pertama, satu hal yang tidak Nabi lakukan untuk rakaat yang kedua. Demikian pula dalam salat asar, demikian pula dalam salat subuh. Rawahul Bukhari. Watakbirat, dan termasuk sunnah dalam salat adalah takbir-takbir perpindahan gerak. Indal khabdi, ketika badan itu bergerak menurun, warafi atau bergerak naik. Berdasarkan hadis, karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir setiap kali gerak menurun atau menaik, berdiri ataupun duduk. Demikian juga Abu Bakar dan Umar. Maka di sini menceritakan perbuatan Nabi, dan kemarin telah kita bahas perbuatan Nabi menghasilkan hukum anjuran. Demikian juga dianjurkan mengucapkan sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamdu. Dalilnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sami Allah liman hamidah ketika mengangkat tulang punggungnya dari rukuk, kemudian mengatakan bahwa qaim, sambil tegak berdiri, rabbana walakal hamdu. Demikian juga mengucapkan tasbih ya, ketika rukuk dan sujud. Dalilnya dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, husnya beliau salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan ketika rukuk subhana rabbil azim dan ketika sujud subhana rabbil a'la. Rawal khamsah ila al-Bukhari. Kemudian meletakkan dua telapak tangan pada dua paha fil julus ketika duduk. Ya besutul yusra, dan menghamparkan tangan kiri, wayakbidul yumna, dan menggenggam tangan kanan, ilal musabihah, kecuali jari telunjuk. Fa'innahu yushiru biha, maka jari telunjuk itu digunakan untuk berisyarat mutasyahidan ketika mengucapkan syahadat. Dalilnya berdasarkan hadis adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika duduk dalam salat maka beliau letakkan telapak tangan kanannya pada paha kanan, beliau genggam semua jari-jarinya dan beliau berisyarat dengan jari yang di dekat jempol. Dan beliau letakkan telapak tangan kirinya pada paha kirinya. Rawahul khamsah ilal Bukhari. Nah ini disampaikan di sini bahasanya isyarat itu, isyarat jari telunjuk itu dilakukan pada saat mengucapkan tasyahud. Karena untuk mengisyaratkan tauhid. Dan apakah habis mengucapkan tasyahud terus diisyaratkan, ataukah kemudian setelah selesai baca tasyahud kemudian digenggam lagi? Ada khilaf di antara fuqaha tentang masalah ini. Dan yang lebih mendekati dalil wallahu taala a'lam adalah isyarat itu sejak awal tasyahud sampai selesai doa. Wal iftiras fi jam'i jalasat, dan duduk iftiras di semua duduk-duduk dalam sholat dan duduk tawaruk, khusus untuk duduk yang terakhir. Ini kaidah dalam mazhab Syafi'i. Kaidah dalam mazhab Syafi'i, semua duduk adalah iftiras kecuali duduk yang terakhir ketika mau salam, itu tawaruk. Baik sholatnya itu 2 rakaat, 3 rakaat ataupun 3 rakaat, semua duduk iftiras kecuali duduk terakhir yang hendak tasyahud, hendak salam. Apa itu iftiras? Yaitu seorang itu duduk menduduki mata kaki, kaki kiri, jailan, dan menjadikan punggung kaki kiri menghadap lantai, dan menegakkan telapak kaki kanan dan meletakkan di lantai ujung-ujung jari kaki kanan, diletakkan di, dan diarahkan li jihatil kiblat, ke arah kiblat. Dan tawaruk itu semisal iftiras, cuma bedanya orang yang sholat itu mengeluarkan kaki kirinya dari posisi iftiras, dia keluarkan ke arah kanan, wayal siku, dan menempelah pahanya di lantai. Bagaimanakah masbuk? Ya, kalau dalam yang masyhur dalam madhab Syafi'i, amal masbuku, adapun makmum masbuk, wasahi, demikian juga orang yang mau sujud sahwi. Orang yang posisinya dia mau sujud sahwi setelah selesai tasahud, dia mau, dia punya utang dan kewajiban sujud sahwi atau masbuk, maka duduknya adalah keduanya iftiras dan tidak tawaruk, kecuali duduk yang sebelum salam. Maka orang yang mau sujud sahwi 2 kali. ya kan? Maka ketika dia mau sujud pertama, dia iftiros. Ketika sujud yang kedua, setelah sujud yang kedua dia mau salam, dia tawaruk. Itu penjelasan di sini. Demikian juga masbuk. Masbuk yang terkenal dalam madzhab Syafi'i, masbuk ketika imam tahiyat akhir dia posisinya iftirash. Dan pilihan iftiras dalam posisi ini satu hal yang dikuatkan dengan akal, karena iftiras adalah posisi orang mau bangkit lagi, lain dengan duduk tawaruk itu posisinya udah posisi nyantai. Ini diantara alasan penguat untuk pilihan iftiras bagi masbuk dalam madzhab Syafi'i. Dan tawaruk ketika duduk yang terakhir berdasarkan hadis Abu Umaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu tentang tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jika Nabi duduk di dua rakaat atau di rakaat yang kedua, maka beliau duduk menduduki kaki kirinya dan menegakkan kaki kanan. Dan jika beliau duduk di rakaat yang terakhir, maka beliau majukan kaki kirinya, yaitu di bawah kaki kanan yang ditegakkan, dan beliau menegakkan kaki kanannya waqa'ada, dan beliau duduk ala maqa'adatihi, pada pantatnya. Ul khamsa ila muslim. Kemudian di antara sunnah salat adalah ucapan salam yang kedua. Berdasarkan hadis adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam ke arah kanan dan ke arah kiri sehingga nampaklah putih pipinya. Beliau mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Diriatkan oleh Ashabus Sunan dengan sanad yang sahih. Dan fasal fi umurin, tentang perkara-perkara yang di dalamnya perempuan menyelisihi laki-laki dalam gerakan-gerakan salat. Perempuan itu menyelisihi laki-laki dalam empat hal. Yang pertama, laki-laki yujafi mirfaqaihi, menjauhkan dua sikunya dari dua lambungnya. Berdasarkan hadis adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalat, jika salat maka beliau benggangkan dua telapak tangannya atau beliau jauhkan hatta yabdua, sehingga nampaklah putihnya ketiak beliau. Ini kapan? Ketika rukuk dan ketika sujud. Maka laki-laki dianjurkan untuk menjauhkan siku dari lambung pada saat rukuk dan sujud. Wa yakillu batanahu, wa yakillu maknanya yarfa'u, dan menjauhkan perut dari paha ketika rukuk dan sujud. Maka ketika sujud maka dianjurkan agar perut dijauhkan dari paha, perut tidak menempel di paha. Itulah gerakan sujud yang benar. Kalau perut sudah tidak menempel di paha, maka berarti posisi rukuk sudah benar. Posisi sujud sudah benar maksud saya. Adapun menjauhkan perut dari paha ketika rukuk, nah ini agak membingungkan. Karena otomatis kalau rukuk ya perut jauh dari paha. Maka di sini muhakkik ngasih sarah, la'allahu, boleh jadi yang dimaksudkan adalah rukuknya orang yang sholat pada saat dia posisi duduk. Dalilnya adalah hadis Abu Humaid tentang tata cara sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika Nabi sujud, maka beliau jauhkan baina fakhidaihi, dua pahanya. Maka di antara hal yang dianjurkan ketika sujud, paha itu tidak menyentuh paha, paha tidak bersentuhan dengan paha, paha jauh dari paha. Ghairu hamilin batnihi, tanpa menekankan perutnya pada satupun pahanya. Ya, artinya perut tidak menempel paha. Rawal khamsa ila Muslim. Wa yajaru, dan mengucapkan bacaan Al-Fatihah dan surat secara keras di tempat-tempat keras. Wa idza nabau syai'un, dan jika terjadi sesuatu dalam salat, sabbaha, maka mengucapkan tasbih. Nabahu syai'un artinya asobahu, menimpanya sesuatu. Semisal dia perlu mengingatkan makmum yang lupa, semisal dia mengingatkan ada orang buta yang khawatir terjatuh dalam bahaya, pas lagi sholat dia lihat sampingnya ada orang buta mau kepleset, maka apa yang dilakukan oleh musolli? Tasbih yang keras supaya dia kaget. Dalilnya karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nabau syai'un, siapa saja yang terjadi sesuatu dalam salatnya, falisab indalah dia mengucapkan subhanallah wa inna ma tasfiqu lin nisa." Karena tepuk tangan itu hanyalah untuk boleh untuk perempuan. Tentang tepuk tangan untuk perempuan, wal aula, yang lebih baik ayakuna tasfiq, tepuk tangan bentuknya memukulkan bagian dalam telapak tangan kanan ke bagian atas telapak tangan kiri, begini. Maka misalnya dalam posisi duduk, maka demikian yang dikatakan oleh Fathul Fuqaha. Dan mereka melarang jika bagian dalam pakai bagian dalam. Alasannya apa? Nanti imamnya bingung. Jangan-jangan ada orang iseng tepuk tangan di samping masjid. Ya, karena kalau begini mungkin ada orang main-main. Ya, maka Ba'dul Fuqaha mengatakan demikian. Namun menganjurkan, mengatakan ini lebih baik, ini adalah satu hal yang sebatas pengetahuan saya tidak berdalil. Karena tepuk yang mungkin dilakukan oleh perempuan banyak variasi, boleh jadi begini, boleh jadi begini, boleh jadi begini, boleh jadi begini, boleh jadi begini. Semuanya mungkin untuk dilakukan dalam sholat. Semuanya tepuk, semuanya adalah dalam kategori tasfiq. Karena itu yang benar tentang tata cara tepuk adalah bebas, kecuali jika dikhawatirkan imam salah paham. Namun selama imam tidak dikhawatirkan salah paham, apapun model tepuknya, mau gini, mau begini, mau ini, mau ini, mau semuanya tidak mengapa. Kemudian perbedaan yang lainnya, dan aurat laki-laki dalam sholat adalah antara pusar sampai dua lututnya, sampai lututnya. Berdasarkan hadis diriatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan orang laki-laki di antara pusar sampai dua lututnya diriatkan oleh Qudni dan Baihaqi dengan sanad yang dhaif. Dan karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-fakhidu auratun, paha adalah aurat. Disebutkan Abu Hurairah dalam sahihnya dengan redaksi yurwa anhum, diriatkan dari mereka. Al-Baihaqi dalam Sunan Kubra mengatakan al-fakhidu auratun disebutkan oleh Bukhari tanpa sanad. Summa asnadaha huwa, kemudian Baihaqi menyebutkan sanadnya. Dan Baihaqi mengatakannya adalah sanad-sanad yang sahih bisa jadikan hujjah. Dan hadis ini pun telah dinilai hasan oleh At-Tirmidzi. Dan dalam mazhab Syafi'i perempuan salatnya, tata cara salatnya beda dengan laki-laki. Fal mar'atu tadhumu ba'daha ila ba'din. Perempuan ketika salat itu menggabungkan dan memasukkan sebagian anggota tubuhnya kepada sebagian yang lain. Maka ketika rukuk perempuan tidak begini namun begini. Kalau laki-laki dianjurkan dalam mazhab Syafi'i demikian. Ini dijauhkan. Dan perempuan enggak dimasukkan. Demikian pula pada saat sujud. Sujudnya perempuan dalam mazhab Syafi'i demikian. Gabungkan, tidak menggang. Alasannya apa? Li'anu astar laha. Karena itulah yang lebih menutup perempuan. Ini karena sifat perempuan dalam syariat adalah semakin tertutup, semakin terjaga, semakin tidak terlihat, itu yang makin lebih baik. Itulah logikanya. Alasan naklinya karena Nabi SAW melewati dua perempuan yang sedang sholat dan Nabi mengatakan jika kalian berdua sholat maka gabungkanlah sebagian daging ke bumi. Karena perempuan dalam masalah itu tidaklah sebagaimana laki-laki, dia kena Abu Dawud dan Baihaqi dan sanadnya adalah sanad yang lemah. Ya. Namun insya Allah pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini ya, perempuan sama dengan laki-laki. Karena kita lihat dasar dalil yang jadi dalil adalah hadis yang lemah. Dan kita kembali pada hukum asal, shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian baik laki-laki ataupun perempuan sebagaimana kalian melihat aku mengerjakan salat. Dan Nabi mengatakan wal mar'atu syaqa'iqur rijal. Dan perempuan itu adalah belahan laki-laki. Artinya hukum yang berlaku untuk perempuan sama dengan hukum yang berlaku untuk laki-laki kecuali terdapat dalil tegas yang sahih yang membedakannya. Demikian juga ketika sholat perempuan tidaklah melirikkan suaranya ketika dia sholat di samping laki-laki yang ajanib, laki-laki yang bukan mahramnya. Khasyatul fitnah, karena khawatir terjadi godaan karena mendengar suara perempuan. Dan karena firman Allah, janganlah kalian melembut-lembutkan suara, maka berkeinginanlah orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit syahwat. Maka seandainya ada perempuan itu bersuara keras di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, maka hukumnya makruh. Namun jika seorang perempuan itu yakin tidak ada laki-laki ajnabi yang mendengar suaranya, maka boleh dia jahar. Lakin akan tapi volume jaharnya di bawah volume jaharnya laki-laki. Jangan lantak, jahar biasa saja secukupnya. Wa idza nabaha syai'un fi salati, dan jika terjadi sesuatu dalam salat, maka perempuan shafaqat, menepuk tangan. Wa jami' badanil hura, dan semua badan perempuan yang merdeka adalah aurat dalam salat kecuali wajah dan dua telapak tangannya. Sedangkan aurat budak perempuan sebagaimana aurat laki-laki dalam salat. Dalilnya hadis Ummu Salamah, ketika Ummu Salamah ditanya, "Mada tusalli fihil mar'atu?" Pakaian apa yang dikenakan oleh seorang perempuan ketika salat? Faqalat, maka Ummu Salamah mengatakan adalah dia salat fil khimar, memakai kerudung, wa da'i sabih, dan darak, ada kurung itu, darak maknanya al-qamis, baju panjang, long dress, asabit yang lapang, yang longgar, yang tidak sempit. Yang baju panjang tersebut yughayib, menutupi punggung dua telapak kakinya. Diatkan Abu Dawud, dan banyak imam hadis menilai hadis ini yang tepat adalah mauquf perkataan Ummu Salamah. Dan sabda Nabi SAW, Allah tidaklah menerima sholat wanita yang sudah balik kecuali dengan memakai kerudung. Diatkanlah Abu Dawud dan Ibnu Majah dan Tirmidzi. Kata Tirmidzi, hadis hasan, dinilai sahih oleh Al-Hakim dan Ibnu Huzaimah serta Ibnu Hibban. Yang dimaksud dengan haid adalah baligh, sudah balik. Nah, dalam mazhab Syafi'i, perhatikan garis bawahi, hadhihi auratuha fi salati, inilah aurat perempuan merdeka dalam salat. Yaitu apa? Semuanya aurat kecuali wajah dan dua telapak tangan. Wa amma kharijuha, sedangkan di luar salat, fajami'u badaniha aurah, maka semua badan perempuan adalah aurat. Ini dalam ya, yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, perempuan merdeka di luar salat semua badannya adalah aurat, termasuk mata harus ditutup. Cadar masih belum, kalau cuma cadaran belum menutup aurat. Cadaran ya, mata masih kelihatan, itu belum menutup aurat. Dalam pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i. Dan itu dinilai sebagai qaul muktamad, pendapat yang sahih dalam mazhab Syafi'i. Tentang aurat perempuan merdeka dalam sholat, maka ada tiga mazhab ulama dalam masalah ini. Ada tiga pendapat ulama ya, dalam mazhab Syafi'i. Pendapat Imam Syafi'i, seluruhnya ditutup kecuali wajah dan telapak tangan. Dalam mazhab Imam Ahmad, semuanya ditutup kecuali wajah, maka harus pakai kaos tangan. Pendapat Imam Abu Hanifah, semua ditutupi kecuali wajah, telapak tangan dan telapak kaki. Maka yang paling longgar dalam masalah ini mazhabnya Abu Hanifah. Di antara alasan Al-Imam Abu Hanifah, kita lihat hadis Ummu Salamah tadi. Dalam hadis Ummu Salamah cuma disyaratkan menutup bagian atas telapak kaki. Tidak ada persyaratan menutup bagian dalam telapak kaki. Jadi alasannya Al-Imam Abu Hanifah untuk mengatakan bagian dalam telapak kaki boleh terlihat. Karena yang disyaratkan, kata Ummu Salamah, adalah menutupi bagian atas telapak kaki. alasan al-Imam Abu Hanifah cukup kuat dalam masalah ini. Meskipun kita sarankan orang tua hati-hati, ya minimal ya tertutup kecuali wajah dan telapak tangan, atau wajah saja malah itu lebih bagus. Khurujan anil khilaf, keluar dari khilaf ulama. Karena yang dibahas adalah boleh kelihatan, mana yang boleh kelihatan. Berarti kalau orang ngambil madhabnya Imam Ahmad, maka dia keluar dari khilaf, karena tidak ada yang nyalahkan. Madhab Syafi'i sekalipun ya, kalau telapak tangan ditutupi ya tidak masalah. Cuma dibahas boleh apa tidak kelihatan. Kemudian catatan kaki yang kedua, aurat budak perempuan kalau dalam sholat sebagaimana aurat laki-laki. Bagaimana kalau di luar sholat? Wa amma kharijuha, adapun di luar sholat, maka sebagaimana perempuan merdeka. Tadi perempuan merdeka apa? Semua badannya aurat yang harus ditutupi. Kemudian fasal tentang pembatal-pembatal sholat. Yang membatalkan sholat itu ada 11 poin. Yang pertama, berbicara secara sengaja. Yang kedua, melakukan perbuatan yang banyak berturut-turut. Yang ketiga adalah hadas. Yang keempat, kejatuhan najis atau terkena najis, tersingkapnya aurat, berubahnya niat, membelakangi kiblat, makan minum, tertawa terbahak-bahak, waridah, dan murtad. Kita lihat dalil-dalilnya. Maka bicara sengaja membatalkan salat berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, senia salat tidaklah layak di dalamnya satupun ucapan manusia. Yang dimaksud dengan ucapan manusia, fiha syai'un min kalaminas, pendapat yang benar. Yang dimaksud dengan min kalaminas adalah min takliminas nasi. Tidak boleh ngajak orang lain ngobrol. Kenapa? Karena ucapan subhanallah itu kalamunas. Orang baca doa iftitah itu kalamunas. Kalau baca al-fatihah kalamullah. Paham maksudnya? Kalau kita katakan kalamunas itu membatalkan manusia, ucapan subhanallah dalam rukuk, dalam sujud itu kalamunas, ucapan manusia, bukan kalamullah. Sehingga yang orang sujud sahwi ucapan subhanallah, kalamu man hadza, kalamu nas. Sehingga yang benar yang dimaksud dengan kalamu nas adalah taklimun nasi, ngajak orang lain bicara dan ngobrol. Diatkan Muslim, Abu Dawud, dan Nasa'i, namun sholat tidaklah batal dengan ucapan yang sedikit karena lupa, dengan catatan karena lupa. Aduh, itu misalnya karena lupa, tidak apa-apa. Ini dengan catatan lupa. Nah, gerakan yang banyak berturut-turut itu berapa? Apa tolak ukurnya? Yaitu 3 gerakan. Ya, 3 gerakan sengaja, baik sengaja ataupun lupa. Semisal menggerakkan semua badan. Dalilnya hadis Mu'aqib dari Nabi. Nabi mengatakan tentang seorang yang meratakan tanah yang mau dia sujudi. Nah, dulu lantai masjid itu pasir, maka sebagian orang ketika mau sujud bersihkan pasir baru sujud. Maka Nabi katakan wa in kunta fa'ilan fa wahidatan. Jika engkau tidak melakukannya semacam itu, maka hendaknya sekali saja. Namun yang dimaksud dengan sekali ini, dalam sholat cukup sekali, misalnya sholat 4 rakaat cukup sekali. Cukup sekali. Rakaat kedua enggak usah, rakaat ketiga enggak usah. Kalau sudah dilakukan di rakaat pertama. Maka hadis ini enggak nyambung. Kurang pas untuk jadi dalil kalau 3 kali berturut-turut membatalkan sholat. Wala taduru harakatul asabi, dan tidaklah masalah kalau gerakan jari. Baingkas surat meskipun banyak, selama telapak tangan tidak bergerak, jarinya aja. Apa gini? Kalau gini kan telapak tangan gerak. Jadi gini ya. Itla yukhilu dzalika, karena hal tersebut tidaklah merusak penampilan orang yang khusyuk dan mengagungkan sholat. Maka kesimpulannya, mengatakan tolak ukurnya, dhabitnya adalah 3 kali berturut-turut, adalah satu hal yang dalilnya kurang pas. Sehingga yang tepat sebagaimana yang dipilih oleh Syaukani, gerakan banyak yang membatalkan sholat adalah gerakan yang banyak urfan. Tolak ukur banyak itu urfan. Secara off orang tersebut melakukan gerakan banyak sehingga orang lihat tuh kayak seperti orang yang tidak sholat atau main-main dalam sholat. Ada orang sholat kok sambil jogging misalnya. Maka itu gerakan yang banyak yang membatalkan sholat. Kemudian hadas, karena Nabi mengatakan tidaklah sholat orang yang hadas diterima sampai dia berwudu. Kemudian masalah najis, maka karena najis adalah syarat sah sholat. Tentang tersingkapnya aurat, misalnya hanya pakai sarung kemudian melotok, maka fa'in an amkana satruha, jika aurat itu mungkin ditutupi fil hal seketika, jaza, maka boleh, sholat tidak batal. Begitu melotok langsung diambil dengan penuh cekatan misalnya, maka enggak jadi batal. Dengan catatan fil hal seketika itu. Dalilnya hadis Jabir radhiyallahu anhu, sunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata pada Jabir, jika engkau punya kain yang longgar, faltahib bihi, maka hendaklah engkau berkemul dengannya, yaitu dalam sholat. Jika kainmu itu cuma sempit, pendek, maka hendaklah engkau bersarung dengannya. Jadi Nabi perintahkan sahabat yang punya kain panjang seperti jari panjang untuk berkemul. Berkemul itu artinya menutup bagian bawah dan bagian atas. Dia bisa putar dulu di bawah ya, kemudian masih cukup, maka ini ditutupkan ke atas, kemudian ditutupkan lagi ya, sehingga tertutuplah bagian atas dan bawah badan. Dan yang dimaksud dengan fatazir bihi, bersaronglah dengannya, artinya cuma menutupi bagian bawah badan. Kalau kain itu cuma sempit, nggak panjang, cukupnya cuma untuk bersarung, maka dipakailah untuk seperti bentuk bersarung. Kemudian berubahnya niat, semacam berniat sholat yang lain. Tadi sudah niat sholat duhur, kemudian tiba-tiba tak sholat qobliyah misalnya. Maka berubahnya niat sholat dari niat sholat tertentu kepada niat sholat tertentu yang lain, ini membatalkan sholat. Atau alaqoha, atau niat sholatnya itu gantung. Misalnya orang mau sholat duhur, ya kalau sekarang sudah sholat duhur, saya niat sholat duhur. Kalau enggak, ya sholat sunnah. Gantung. Maka ini enggak jadi untuk sholat manapun. Kemudian membelakangi kiblat. Tolak ukurnya apa? Tahawul bibak disodrihi anha, bergesernya sebagian dadanya dari kiblat. Misalnya arah kiblat sana, terus posisi dada begini, maka ini sudah dinilai membelakangi kiblat. Ya, tidak harus sampai berputar kebalikan 180 derajat, enggak. Ini tolak ukurnya di sini sampaikan bergesernya sebagian dada dari kiblat. Namun insya Allah pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini ketika adalah ketika posisi badan dia itu sudah tidak lagi gesernya terlalu parah sehingga tidak lagi bisa dikatakan menghadap ke arah kiblat. Kemudian makan dan minum, karena makan dan minum sangat bertolak belakang dengan sholat. Karena hal tersebut yus'ir menunjukkan kalau seorang itu berpaling dari sholat. Kecuali jika makan dan minumnya itu lupa, maka sholat tidak batal asalkan minum sedikit atau makan sedikit. Contoh yang sedikit, menelan sisa makanan yang ada di antara gigi, atau menelan air sisa wudhu yang ada di mulut. Maka ini sedikit semacam ini tidak membatalkan sholat dengan syarat lupa. Jadi kalau sengaja zahir perkataan muhakkik berarti batal. Ya, kalau lupa kok ada selilit ketelan, tidak apa-apa. Kemudian kelima adalah tertawa. Apa tolak ukur tertawa yang membatalkan sholat? Keluarnya dua huruf atau satu huruf yang memahamkan. Karena hal tersebut sudah dianggap kalam, dan kalam dan ucapan itu membatalkan sholat. Dan yang benar jika baru tersenyum belum membatalkan sholat. Orang sholat diganggu, nah. Maka kalau cuma senyum dan menahan senyum belum batalkan sholat. Maka sholat batal. Kemudian murtad, karena firman Allah, siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, kalau dia mati dalam keadaan kafir, maka itulah orang-orang yang hapus seluruh amalnya. Kemudian pasal tentang matastamil alaihi salat, gerakan-gerakan yang tercakup dalam salat. Catatan kaki, maksud dari pasal ini adalah motivasi untuk mengetahui tata cara salat dan untuk tambahan penjelasan untuk pemula. Maka rokaat sholat yang wajib itu ada 17 rokaat. Di dalamnya ada 17 rukuk dalam sehari semalam, 34 sujud, 94 takbir, kemudian 9 tasyahud, yang 5 di antara 9 tersebut adalah tasyahud yang wajib, dan 10 ucapan salam, dan ada 153 ucapan tasbih. Dan total rukun dalam sholat ada 234 rukun. Dalam sholat subuh ada 30 rukun, dalam sholat maghrib ada 42 rukun, dalam sholat yang 4 rakaat ada 54 rukun. Siapa yang tidak mampu sholat sambil berdiri, sholat fardu sambil berdiri, tidaklah dia sholat sambil duduk. Dan siapa yang tidak mampu sholat sambil duduk, maka tidaklah dia sholat sambil berbaring, caranya dengan berbaring pada lambung kanan. Catatan kaki, kalau enggak bisa, bisa juga lambung kiri. Lambung kiri berarti posisi badan menghadap selatan, kepala di selatan. Jika tidak mampu sholat sambil duduk, maka sholat sambil berisyarat. Dan jika tidak mampu sholat sambil isyarat kepala atau isyarat tangan, maka adalah dia sholat bitorfihi, dengan matanya, dan dia berniat dengan hatinya. Maka mata memejam, maka mata melek, maksudnya duduk berdiri, dipejamkan artinya rukuk, melek lagi i'tidal, merem lagi sujud. Itu yang dimaksud berisyarat dengan mata. Namun kalau dalil yang ada, kalau hadis yang ada, itu cuma bicara sholat sambil berdiri, duduk, kemudian berbaring atau terlentang. Itu kalau hadisnya. Kemarin kalau gak salah kita baca mustaltian, terlentang ya. Tapi kalau isyarat mata, ini tidak ada dalilnya kecuali fataqullah mastata'tum, takwalah kalian semampu kalian ya, tidak mampu berbaring terlentang, tidak mampu isyarat. Jadi kalau semua isyarat tidak bisa karena lumpuh total, cuma kepala yang bisa ini, maka ya seharusnya dia isyarat dengan kepalanya, dengan gerakan kepala, ginikan, oh berdiri, rukuk, berdiri, sujud, duduk. Engkau kepala juga tidak bisa digerakkan. Kalau seandainya kepala enggak bisa digerakkan, nah mungkin di sini kita katakan isyarat mata. Tangan enggak bisa gerak, lumpuh, total sampai gini. Kepala juga cuma bisa gini. Maka mungkin kita katakan isyarat dengan mata mengingat ayat fattaqullaha mastata'tum. Kemudian tentang sujud sahwi, gerakan yang ditinggalkan dalam sholat itu terbagi menjadi tiga macam: fardun atau rukun, sunnah, yang kemarin cuma tiga macam, sunnahnya cuma tiga. Sunnah setelah duhul, oh cuma dua, tasawuf awal sama kunut subuh. maka itu disebut sunnah. Dan yang ketiga adalah hai'ah. Sebagian Syafi'iyah membuat istilah fardun, yang dimaksud fardun adalah rukun. Kemudian sunnah itu disebut sunnah aba'ad. Sunnah aba'ad dari kata-kata ba'dun, aba'ad. Dan kemudian sunnah hai'ah. Ini sunnah aba'adnya dua, tasawuf awal sama kunut. Maka gerakan sholat yang fardu tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Bahkan kalau lupa rukun indakarahu, jika dia ingat wazamanu qaribun dan rentang waktunya belum lama, atabi maka hendaklah dia melakukannya. Wabana alaihi, dan dia melanjutkan sholat darinya. Wasajada lisahwi, dan dia nanti sujud sahwi. Di sini dikatakan kalau orang ketinggalan, lupa rukun, misalnya baru sujud sekali, habis sujud langsung berdiri, maka dia kurang duduk sama kurang sujud yang kedua. Maka apa yang dilakukan? Di sini sampaikan, ini zamannya masih qorib, zamannya masih dekat, maka adalah apa? Atabihi, dia lakukan rukun yang kurang, berarti apa? Duduk dan sujud yang kedua. Wabana alaihi, kemudian dia teruskan sholat berdasarkan tadi, dan nanti di akhir sujud sahwi. Alasannya karena hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah salat bersama kami salat asar, baru dua rakaat Nabi sudah mengucapkan salam. Maka berkatalah seorang sahabat yang punya gelaran dzulyadaini, pemilik tangan yang panjang, berkata kepada Nabi, apakah salat dikosor wahai Rasulullah, ataukah engkau lupa? Maka Rasulullah mengatakan, semuanya tidak terjadi. Maka dzulyadain mengatakan, qad kana ba'du dzalika, salah satunya terjadi wahai Rasulullah. Maka Nabi pun menghadapkan wajahnya kepada manusia, pada para sahabat lain, dan bertanya, apakah dzulyadain benar? Para sahabat mengatakan, betul wahai Rasulullah. Maka atamma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menggenapkan salat yang kurang, berarti tambah dua rakaat. Suma sajadataini, kemudian beliau sujud dua kali sujud. Wa in sahha fi salatihi, jika seorang itu lupa dalam salatnya dari gerakan yang rukun, fama ba'dal matruk, maka apa yang telah dilakukan setelah ditinggalkan itu teranggap tidak ada. Fa in tadzakara, jika dia ingat sebelum dia melakukan gerakan yang semisal, maka adalah dia mengerjakan yang kelupaan. Wa ila, jika sudah sampai gerakan yang semisal, tamat bihi, maka rakaatuhu, maka rakaat tersebut disempurnakan dengan gerakan itu, gerakan yang semisal, li wuku'ihi, karena ya, sudah terjadinya. Wa tadarrukul baqi min sholatihi, dan karena yang tersisa dari sholatnya telah menyusulnya. Maka di sini dikasih tolak ukur, kapan balik. Tadi misalnya baru sujud pertama, sudah langsung berdiri, belum duduk, belum sujud kedua, Ingat-ingat pas ruko. Ingat-ingat pas ruko, maka dia hendaklah dia balik ke posisi duduk. Ke posisi duduk. Dia hendaklah balik ke posisi duduk. Kemudian Al-Fatihah, surat dan ruku yang telah dia lakukan dianggap tidak ada. Terus diulangi lagi. Paham? Maka dia balik duduk, kemudian sujud kedua, kemudian berdiri, Al-Fatihah, surat, kemudian ruku. Itu yang dimaksud. Fama ba'dal matruki lahun. Maka apa yang telah dilakukan setelah yang tertinggal itu dianggap tidak ada. Dan tolak ukur kapan seorang itu balik ke gerakan yang tertinggal adalah selama dia belum melakukan gerakan yang semisal. Fa in tadzakkara qabla ayatiya bimitslihi atabihi. Selama belum sampai gerakan yang semisal. Artinya, kapan orang ini balik? Selama dia belum sampai duduk. Maka tadi kelupaan duduk sama sujud. Maka ingatnya pas berdiri, balik. Ingatnya pas rukuk, balik. Ingatnya pas i'tidal, balik. Paham? Namun kalau ingat-ingat dia sudah mau duduk atau sudah duduk, loh, tadi belum duduk, maka dia nggak perlu balik karena dia sudah duduk. Ya, itu berarti sudah sampai kepada gerakan yang semisal. Intada kalau kebelah ayat tiabi mislihi atabihi. Jika dia teringat sebelum melakukan gerakan semisal yang tertinggal, hendaklah dia melakukan gerakan yang tertinggal. Wa illa, jika ingat-ingat sudah sampai gerakan semisal, ya, tadi kurang duduk, ingat-ingat pas duduk, loh tadi belum duduk tadi, sudah sampai pada gerakan yang semisal. Maka apa? Tamat bihi rokatuhu, maka rokaatnya disempurnakan dengan gerakan yang semisal tersebut. Maka rokaat tadi dianggap hilang. Jadi misalnya yang kelupaan tadi rokaat pertama, dia baru ingat-ingat. Kalau dia belum duduk, pada saat sudah duduk di antara dua sujud di rakaat yang kedua, ya sudah, maka rakaat pertama tadi dianggap hilang. Kemudian rakaat kedua yang dia kerjakan berposisi sebagai rakaat pertama. Kemudian wasunnah dan sunnah, yang dimaksud penulis dengan sunnah adalah sunnah ab'ad. Itulah tasawuf awal, kunut ketika subuh dan kunut di akhir witir di separuh yang kedua dari Ramadan. Dan salat untuk Nabi setelah tasawuf awal, demikian pula salat Nabi setelah kunut. Salat untuk Nabi setelah kunut yang benar itu sunnah, dianjurkan. Tidak sampai sunnah abu'at, karena sunnah abu'at itu ya, sama dengan wajib, namun tidak sampai rukun. Untuk istilah dalam madhab Syafi'i. Nah, Namun selawat untuk Nabi di doa kunut yang benar adalah boleh karena ada sahabat yang melakukannya. Namun seandainya tidak, tidak sampai kita katakan meninggalkan sunnah. Kemudian selawat untuk keluarga Nabi setelah tasawuf akhir, demikian juga selawat untuk keluarga Nabi setelah doa kunut. Maka sunnah, yaitu sunnah abad yang ditinggalkan, bukan sunnah hayat. Jadi ada sunnah abad, sunnah hayat. Ya, kelupaan sunnah maka la ya'udu ilaiha, tidak kembali. Ba'da talabus bil fardhi, jika telah berpindah kepada bil fardhi, telah berpindah kepada rukun. Akan tapi sujud sahwi anha, karena meninggalkan sunnah aba'ah, karena kelupaan sunnah aba'ah. Maka tasawuf awal, orang sudah masuk ke rukun yaitu al-fatihah, maka dia tidak perlu turun balik, beda dengan rukun yang ditinggalkan. Faham? Kalau tadi rukun yang ditinggalkan, ingat balik. Tasawuf awal sudah masuk ke rukun berikutnya, yaitu apa? Al-Fatihah rakaat berikutnya. Kemudian setelah baca Al-Fatihah, ingat kalau belum tasawuf awal, perlu balik. Jawabnya enggak balik. Lalu apa yang dilakukan? Sujud sahwi di akhir salat. Bahkan di sini dikatakan di footnote 3 tidak balik. Fain ada, jika dia balik dengan sengaja dalam keadaan berilmu, malah salatnya batal. Namun tidak balik, namun sujud sahwi di akhir salat. Dalilnya hadis Nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri setelah dua rakaat salat duhur, tidak duduk, yaitu tasawuf awal. Maka tatkala beliau telah menyelesaikan salatnya, maka beliau bersujud dua kali, kemudian mengucapkan salam setelah itu. Wasajadahuman nasu, dan para sahabat pun bersujud dua kali ma'ahu bersama Nabi. Maka nas sebagai pengganti duduk yang kelupaan. Wal hayat, adapun sunnah hayat semacam ta'awud atau yang lainnya tadi, jahar ketika salat maghrib, salat isya, la ya'udu ilaiha ba'da tarkiha, maka tidak perlu balik. Ada orang salat maghrib sendirian atau salat maghrib jadi imam, al-fatihahnya sir, ingat-ingat sudah surah, perlukah balik mengulang al-fatihah dengan jahar? Jawabannya enggak balik. Terus ya sudah, yang dikeraskan suratnya saja, jadi al-fatihahnya sudah terlanjur sir. Perlu sujud? Kalau di sini di matan takrib dikatakan tidak perlu sujud sahwi karena meninggalkan sunnah hayat. Dasarkan dalil Tabrani, hadis riwayat Tabrani sunnya Anas radhiyallahu anhu jahar ketika salat asar, dan beliau tidak mengulanginya dan tidak bersujud untuk sahwi dan tidak disalahkan. Namun yang benar sunnah hayat, kalau orang itu terlupa maka dianjurkan sujud sahwi namun tidak wajib. Dianjurkan sujud sahwi namun tidak wajib. Seandainya sujud sahwi bagus, tidak apa-apa. Tapi kalau tasawuf awal tadi kelupaan, sujud sahwi yang hukumnya wajib. Wa in syaka fi adadi ma'at tabi min raka'at, jika seorang itu kelupaan, ragu-ragu tentang rakaat yang telah dia lakukan, bana alal yaqin, maka dia lanjutkan sholat berdasarkan yang yakin, yaitu yang paling sedikit kemudian nanti di akhir sholat melakukan sujud sahwi. Nah, ragu-ragu yang teranggap dalam sholat, lihat catatan kaki, adalah ragu-ragu dalam sholat. Adapun setelah selesai sholat, maka ragu-ragu tidaklah masalah, tidak perlu dipikirkan. Orang sudah salam, kemudian ragu-ragu. Jadi asalnya matokatu itu bertiga rokat, berdua rokat ya. Nah, setelah selesai salam, maka itu layul tafatu ilaih, ya, tidak teranggap. Ragu-ragu dan kebimbangan yang teranggap adalah yang muncul dalam sholat. Setelah selesai sholat tidak teranggap. Karena jika kita menganggapnya, maka kita akan terkena was-was. Maka di sini, kalau ragu-ragu, maka langsung ambil mana yang paling sedikit. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idza syakka ahadukum fi sholati, jika salah satu kalian ragu-ragu dalam sholatnya, dia tidak tahu kam sholat berapa rokaat dia sholat, 3 rokaat atau 4, maka adalah dia buang ragu-ragunya dan adalah dia teruskan sholat alamas tayqona, berdasarkan yang yakin, yaitu yang paling sedikit, dan bersujud 2 kali sujud sebelum mengucapkan salam, diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dawud. Namun yang benar dirinci, namun yang lebih tepat dirinci, jika orang itu ragu-ragu bilangan rokaat sholat yang dia kerjakan, maka adalah dia ingat-ingat, dia bisa milih mana yang yakin, mana yang dicenderungi ataukah tidak. Kalau dia bisa milih, maka pilihlah yang dia cenderungi, kemudian sujud sahwi setelah salam. Dan jika bingung, nggak bisa milih, makalah dia hendaklah dia ambil yang paling sedikit dan sujud sahwi sebelum salam, sebagaimana dalam hadis yang baru saja kita baca. Dan apa hukum sujud sahwi? Di sini katakan sujud sahwi hukumnya sunnah, nggak wajib. Yang benar, sujud sahwi wajib jika karena meninggalkan yang wajib, semacam tasawuf awal. Dan sujud sahwi adalah sunnah ketika meninggalkan yang sunnah. Wajib niat sujud sahwi dan wajib berniat sujud sahwi atas imam dan orang yang sholat sendirian tanpa makmum. Makmum tidak perlu, seandainya tidak berniat sujud sahwi tidak mengapa. Artinya berniat dengan hatinya untuk sujud sahwi ketika mulai sujud sahwi. Seandainya niat sujud sahwi itu dilafadzkan, nawaitu sujud sahwi. Nah, niat sujud sahwi dilafadzkan, batalat sholat itu, maka sholatnya batal. Dan sujud sahwi itu tempatnya qabla salam, sebelum salam. Ini yang dipilih dalam madhab Syafi'i. Semua sujud sahwi sebelum salam. Dan yang tepat adalah mengikuti dalil. Kalau Nabi sujud sahwi sebelum salam, maka sebelum salam. Kalau Nabi sujud sahwi setelah salam, maka setelah salam. Namun ini afdhaliyah. Seandainya kebalik-balik tidak apa-apa. Nabi sujud sahwinya sebelum salam, kita malah setelah salam. Boleh. Nabi sujud sahwinya setelah salam, kita sujud sahwinya sebelum salam, tidak masalah. Karena ini afdhaliyah. Kapan Nabi sujud sahwi sebelum salam dan setelah salam? Tadi telah kita singgung masalah ragu-ragu. Demikian juga tadi telah kita singgung tasawuf awal. Kelupaan Nabi pernah kelupaan tasawuf awal, sujud sahwinya sebelum salam. Dan pernah Nabi kelebihan rokaat, 4 rokaat jadi 5 rokaat. Ya, kalau kelebihan rokaat ya jelas, sujud sahwinya setelah salam. Nah, ingat-ingat, 5 rokaat. Kemudian Nabi pernah kelupaan tadi sholat asar baru 2 rakaat. Dan Nabi sujud sahwi setelah salam. Ya, tadi baru 2 rakaat, kemudian Nabi tambah 2 rakaat, kemudian salam, kemudian sujud sahwi 2 kali, kemudian salam. Kemudian yang terakhir, pasal tentang waktu-waktu yang terlarang untuk sholat. Ada 5 waktu yang tidak boleh sholat di dalamnya, kecuali sholat yang memiliki sebab. Ya, kalau sholatnya memiliki sebab, sholat tahiyatul masjid dan yang lainnya boleh. Yaitu setelah selesai sholat subuh sampai matahari terbit. Yang kedua, ketika matahari berproses terbit, sampai benar-benar terbit, dan telah meninggi sekedar 1 tombak. 1 tombak itu berapa menit? Kurang lebih 10 menit. Kemudian jika matahari telah di tengah-tengah, hatta tazula sampai geser ke barat. Kecuali kalau pada hari Jumat, maka orang boleh sholat sunnah mutlak pas matahari di tengah-tengah. Ya, di catatan kaki, kecuali hari Jumat. Demikian juga setelah selesai sholat asar sampai matahari tenggelam. Dan yang kelima, ketika matahari berproses tenggelam sampai benar-benar sempurna tenggelamnya. Ya, demikian yang kita bahas empat bahan sore hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Barakallahu alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.